Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedunggulu, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani via streaming dimanapun Anda berada. Para pendengar Radio Best FM di Solo Tigo dan sekitarnya, radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, dan juga para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki silsilah nomor 94 dengan tema anak dan adab ketika sakit. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya orang hidup di dunia itu tidak akan mengalami satu kondisi. Tidak mungkin orang hidup di dunia itu senang terus. Pasti ada saatnya dia susah. Tidak mungkin orang hidup di dunia itu sehat terus. Ada saatnya dia sakit. Tidak mungkin orang hidup di dunia itu tertawa terus. Ada saatnya dia menangis. Dan itu adalah merupakan sunnatullah. Sesuatu yang pasti akan terjadi di muka bumi ini. Atau yang mungkin biasa disilakan dengan hukum alam. Sesuatu yang akan terjadi. Ketika orang hidup di dunia, dia akan mengalami itu semuanya. Kalau Anda pengen sebuah kehidupan yang tidak ada sakitnya, tidak ada susahnya, ya, tidak ada menangisnya, itu adalah sebuah kehidupan yang adanya di mana? Di surga. Makanya surga Allah namakan dengan Darussalam. Surga Allah makan dengan Darussalam. Tempat yang aman, yang selamat dari segala jenis hal-hal yang gak enak. Itulah arti dari Darussalam. Adanya di surga. Ya. Selama kita di dunia, pasti kita akan mengalami hal-hal yang tidak enak. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menakdirkan sesuatu yang gak enak itu pasti ada sebab dan hikmahnya. Tinggal apakah manusia ini bisa mengambil hikmahnya atau tidak. Nah, salah satu di antara hikmah yang bisa kita ambil dari adanya sakit adalah ibadah-ibadah di balik sakit. Jadi ternyata sakit ini akan menghasilkan ibadah. Yang biasanya ibadah itu tidak dilakukan kecuali ketika sakit. Di antaranya adalah adab. Ya, etika yang digariskan oleh Islam ketika kita sakit. Kita akan bahas nanti sabar, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini semuanya kalau kita praktekkan, sakit kita ini akan menghasilkan pahala. Bukan hanya sekedar terasa sakit, gak nyaman, gak bisa tidur, tidak. Tapi sakit yang akan menghasilkan pahala. Orang kena sakit itu bukan hanya ketika sudah besar. Ketika masih kecil pun juga bisa sakit. Kemarin ada salah seorang teman yang cerita bahwa ada orang dicuci darah karena gagal apa? Gagal ginjal. Usia teman tersebut yang gagal ginjal, seorang ustadz, ya mungkin sekitar usianya antara 30 sampai 40 tahun. Sebenarnya usia segitu itu relatif sangat apa? Sangat muda mengalami kondisi gagal ginjal. Ternyata yang lebih yang lebih menyedihkan bahwa teman yang gagal ginjal itu, pasien yang di sampingnya itu anak usia 11 tahun. Gagal apa? Ginjal. Dan dia sudah cuci darah sejak usia 4 tahun. Coba bayangkan, 4 tahun sudah gagal ginjal. Ternyata ketika ditanya-tanya, sebabnya antara lain adalah karena terlalu sering minum air kemasan. Maksudnya air manis-manis yang dikemas-kemas gitu ya. Ya, yang itu ternyata memang berbahaya buat kesehatan. Yang ingin kita garis bawahi di sini adalah bagaimana anak kecil bisa terkena penyakit yang itu biasanya mengenai orang yang sudah tua. Artinya, peluang untuk kena sakit, peluang untuk terkena sakit, itu bukan hanya dialami oleh orang yang tua. Sampai pun anak kecil pun punya peluang untuk terkena sakit. Karena itu, kita perlu mengajarkan kepada anak kita, sebelum kita praktekkan sendiri sebelumnya, tentang bagaimana seharusnya kita bersikap manakala kita terjangkiti penyakit. Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, adab anak dan adab ketika apa? Ketika sakit. Di antara adab tersebut, yang pertama tentunya adalah bersabar. Yang pertama adalah bersabar. Kenapa kok bersabar? Supaya sakit kita ini tidak hanya menyisakan rasa gak enak. Supaya rasa sakit ini menghasilkan pahala. Sehingga kita ini akan untung. Jangan sampai sudah sakit di dunia tidak dapat pahala di akhirat. Itu kan rugi dunia akhirat. Ya. Toh kalaupun seandainya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga merasakan perasaan dan rasa yang tidak enak di dunia, paling tidak ya kita bisa mengambil pahala dari sakit itu. Dan supaya orang dapat pahala dari sakitnya, maka dia harus syaratnya sabar. Ini minimal. Ya, sabar itu apa? Minimal. Maksimalnya dia ridho. Maksimalnya dia ridho. Ya. Antara sabar dengan ridho itu lebih tinggi mana? Lebih tinggi ridho. Kalau sabar itu kata para ulama, menahan diri tapi hati itu masih terasa sakit. Ya. Dan dening, ada deningnya gitu. Kok apa? Tapi dia bisa menahan diri. Itu sabar. Kalau ridho itu di atasnya. Ridho itu dia terima plong. Ya, tidak ada kenapa, kenapa, gak ada. Jadi kayak kie, kenapa kayak gini, kenapa harus saya, itu gak ada perasaan kayak gitu. Ridho, plong, ikhlas menerima apapun yang ditakdirkan oleh Allah. Ini levelnya lebih tinggi. Ya, yang wajib ini sabar. Kalau bisa sampai ridho itu luar biasa. Ya. Kalau bisa sampai ridho luar biasa. Nah, supaya orang bisa dapat pahala dari ujian yang dialami, entah itu sakit, entah itu ada yang meninggal dunia, entah itu kecelakaan atau yang semisalnya, itu dia harus sabar. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Surat apa? Al-Baqarah ayatipun 155. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanabluwannakum." Kami pasti akan uji kalian. Kami di sini yang dimaksud siapa? Allah. Kami yaitu Allah pasti akan menguji kalian. Siapa kalian di sini? Para manusia. Jadi ujian itu pasti ada. Wa lanabluwannakum. Kami pasti akan uji kalian bisyai'in minal khauf. Kami pasti akan uji kalian dengan sedikit rasa takut. Berarti ujian itu sebenarnya tidak banyak-banyak amat. Ya, rasa takutnya itu enggak total. Kalau rasa takut total ya manusia enggak akan kuat. Makanya diuji dengan sedikit. Bisyai'in minal khaufi, sedikit rasa takut. Walju'i, dan rasa lapar. Ustaz, masa wong sugih bisa kencot? Orang kaya bisa lapar? Bisa. Siapa bilang orang kaya itu kenyang terus? Kalau kenyang terus ya enggak akan makan. Ya, namanya makan biasanya karena lapar. Bisyai'in minal khaufi walju'i, rasa lapar. Wa naqsin minal amwal, dan kekurangan harta. Orang kaya Ustaz, iya. Orang kaya juga mungkin hartanya berkurang. Orang kaya punya bisnis apa untung terus? Ya, tanya saja sama orang-orang kaya tersebut. Pasti ada saatnya bisnisnya mundur. Ya, wal anfusi, dan berkurangnya jiwa. Berkurangnya jiwa itu bisa jadi dengan meninggal dunia atau dengan sakit. Ya, meninggal dunia berarti betul-betul kurang jiwanya. Awalnya anaknya 5, karena meninggal 1 jadi berapa? 4. Itu berarti berkurang jiwanya. Atau sakit. Sakit juga berkurang jiwanya. Berkurang gimana Ustaz? Awalnya giginya 32 bisa buat makan semua. Ketika giginya sakit harus dicabut, berarti kan berkurang juga. 32 jadi 31. Ya. Awalnya mata ini ya tanpa kacamata bisa ngelihat. Begitu sakit akhirnya berkurang. Itu kan berkurang juga. Ya. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wasamarati. Samarat itu buah-buahan. Awalnya masya Allah panennya satu kali panen 1 ton. Ternyata tahun ini karena ada apa? Ada hama, akhirnya berkurang. Jadi berapa? Jadi 5 kintal. Ya, awalnya 1 ton jadi 5 kintal. Berkurang. Ya, tahun kemarin masya Allah mangganya berbuah lebat. Ternyata tahun ini gak berbuah sama sekali. Padahal sudah musimnya. Ya, itu namanya berkurang. Ya, setelah Allah sebutkan ujian-ujian tadi, baru Allah katakan wabashiris sabirin. Kasih kabar gembira bagi mereka yang sabar. Jadi ujian itu akan mendatangkan kabar gembira kalau dihadapi dengan sabar. Berarti kalau nggak dihadapi dengan sabar, tidak mendatangkan kabar gembira. Cuma sedih, susah, orang kepenak, itu saja yang akan didapatkan. Maka adab yang pertama yang perlu kita praktekkan dan kita ajarkan kepada anak kita ketika sakit adalah nopo? Sabar. Ya. Jadi kita sampaikan kepada anak kita, misalnya dia lagi sakit, kemudian dia ngeluh sakit, pusing, mumet, ya. Perutnya sakit, sakit, sakit, sakit. Kita katakan, nak, kamu ngomong sakit, sakit, sakit kayak gitu, ya tetap rasanya nopo? Sakit. Jadi, sudahlah, sakit betul sakit. Sabar. Kalau kamu sabar, kamu dapat pahala. Itulah yang perlu kita tularkan sama anak kita. Nah, sebelum menularkan, kita sendiri praktek. Nah, nanti kita nyuruh anak, sabar ya nak. Sebule ramane, pas lagi lara ya ora sabar. Ya, bapaknya ketika sakit gak sabar. Gimana anaknya nanti lho? Katanya kemarin suruh sabar. Jebule ibunya ora sabar. Ya, ternyata ibunya gak sabar. Maka ini adab yang pertama. Nah, sabar itu bukan berarti kita diam saja. Bukan berarti kita tidak berusaha. Sabar itu jangan dipahami tidak melakukan apa-apa. Sabar itu artinya menahan diri. Menahan diri untuk protes kepada Allah. Ya, sabar itu artinya menerima takdir Allah. Sabar itu tidak berarti pasif tidak ngapa-ngapain. Maka adab yang kedua setelah bersabar adalah berobat. Kenapa? Berobat. Jadi kalau sakit, usaha. Usahanya adalah berobat. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Biasanya sakit itu kalau dibiarkan berlarut-larut, tambah nopo? Tambah parah. Kalau sudah tambah parah, biasanya pengobatannya lebih sulit. Ya. Makanya antara kanker stadium 1 dengan kanker stadium 4, penanganannya lebih mudah biasanya kanker stadium 1. Karena belum terlalu parah. Maka adab yang kedua yang perlu kita ajarkan kepada anak kita adalah berobat. Ya ini yang kadang-kadang anak-anak biasanya takut ini. Pergi ke dokter, takut dia apa? Takut disuntik. Jangan kan anak-anak, si tua kadang-kadang wedi. Ya, kadang-kadang yang tuanya takut disuntik. Ya, maka ini ajarkan kepada anak kita, nak. Bahwa berobat itu perintah dari Allah. Melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan hadis ini dinyatakan Hasan Sahih oleh Imam Tirmidzi. Nabi kita SAW bersabda, tadawaw. Tadawaw itu artinya apa? Berobatlah kalian. Ini perintah dari Nabi SAW. Jadi kita berobat itu karena menjalankan perintah Rasul SAW. Tadawaw, berobatlah kalian. Fa inna Allah azza wa jalla lam yadha' da'an illa wada'a lahu dawa'an. Kenapa kita disuruh berobat? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan penyakit kecuali menciptakan obatnya. Setiap penyakit ada obatnya, cuman kadang-kadang ada yang tahu dan ada yang tidak tahu obatnya. Setiap penyakit ada obatnya, kecuali satu. Ghairada'in wahidin. Kecuali satu penyakit, yaitu al-haram. Al-haram itu penyakit tua. Penyakit apa? Tua. Ya nek wis tua biasanya mulai apa? Mulai pikun. Ya. Ini sholatnya piras sih. Ujarku wis sholat telu, jebule nembe sholat loro. Kirain sudah 3 rakaat, ternyata baru 2. Ya, mulai pikun itu penyakit tua. Kemudian juga mungkin pegel-pegel, ya, asam urat, ya, dan yang semisalnya, atau mungkin ya yes, penyakit-penyakit orang-orang yang sudah tua lah. Ya, keriput, ya. Jadi enggak usah, Bu, nggih. Pakai operasi plastik segala. Ya, enggak usah. Pupure ora usah kandelen. Ya, kalau sudah keriput ya sudah keriput. Ya. Mau pakai pupur setengah senti ya tetap baik. Ya. Jadi sudahlah, itu sudah kodrat. Ya, sudah napa? Sudah kodrat. Ya. Itu adalah sinyal-sinyal, tanda-tanda yang dikirim oleh Allah supaya kita ingat napa? Ingat napa? Mati. Ya, sudahlah, kalau sudah tua sudah enggak perlu lagi pakai sandal-sandal napa nika sing napa nika sing lancip burine nika jenengane napa? Apa? Apalah sandal apalah kayak sandal yang tinggi belakangnya itu loh. Ya udahlah, sudah tua sudah. Ya. Enggak perlu lagi pakai sanggul-sanggul. Ya wis tua. Ya. Bukan berarti kalau muda itu kemudian boleh pamer-pamer kayak gitu, ya enggak. Cuman kan kalau sudah tua sih kayak gue kan kebangetan lah. Ya, sudah. Ibadah yang benar, yang baik, ya. Sudah, kalau sudah tua enggak perlu pakai Oh, make up-an, kandul-kandul, udah. Ya. Kecuali kalau di hadapan suami, enggak apa-apa. Ya. Sudah, kita ini sudah dikasih sinyal tanda sama Allah. Orang Jawa mengatakan, wis perak apa, Nek? Wis perak paculek. Ya. Sudah dekat dengan liang lahat. Ya. Sudah. Ingat. Banyak beribadah, banyak berzikir, banyak berdoa, banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi berobat. Berobat ini pakai apa berobatnya? Berobatnya ini Masya Allah di dalam agama kita ini banyak alternatifnya. Mau berobat pakai Al-Qur'an bisa. Ruqyah namanya. Nggih? Ruqyah dibacakan apa? Al-Qur'an. Mau berobat pakai tibun nabawi, pengobatan ala Rasul SAW, monggo bisa. Ya, mau berobat pakai obat-obat tradisional, obat-obatan Jawa, monggo. Jamu-jamu, monggo. Mau berobat ke dokter, monggo. Ya, jadi alternatif banyak. Ruqyah, Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82. Ya, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaun. Kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai syifa. Syifa niku penyembuh. Sebagai napa? Penyembuh. Biasakan anak-anak kita. Ya, kalau perutnya sakit, anak kita, ayo Nak, coba baca Al-Fatihah. Pegang perutnya itu sambil baca Al-Fatihah. Biasakan. Ora apa-apa dokter-dokter. Ya duitnya akeh-akeh. Tapi ini Al-Qur'an pengobatan. Ya. Boleh ke dokter boleh enggak apa-apa. Akan tetapi kenapa kita ada obat di samping kita yang gratis dan Masya Allah teruji dan juga terbukti sejak zaman Nabi SAW sudah dipakai untuk pengobatan. Kenapa kita tidak pakai? Ya, pusing. Udah baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ustaznya larauntu ya orang apa-apa. Tidak apa-apa, bacakan itu. Dintuk tawon aja bacakan, tidak apa-apa. Alhamdulillah, ya banyak yang sudah mencoba dan memang itu berlaku gitu loh. Bukan hanya berdasarkan percobaan. Memang itu berlaku dan memang manjur. Ya, tersengat lebah, bacakan Al-Fatihah. Alhamdulillah, tidak bengkak. Ya, ya sakit-sakit dikit, lama-lama berkurang. Saya pernah mengalami sendiri itu. Dan juga banyak orang mengalami. Ya, duduk, gak tahu kalau di kursi ada tawon. Bayangkan. Jagong kok, jagongnya apa? Tawon. Iya kalau tawon kecil, ini tawon gede. Waduh, Masya Allah. Masya Allah. Ya. Gitu dilihat itu, memang merah. Ya. Alhamdulillah satu langsung ingat Al-Fatihah. Ya memang pertama kali dibaca rasanya masih panas gitu. Tapi lama-lama itu adem. Dan setelah itu alhamdulillah enggak bengkak. Padahal kan biasanya kalau tawon itu, apalagi tawon gede, tawon baluh, itu kan langsung bengkak gitu. Ya. Langsung bengkak dan sakitnya bisa berhari-hari. Alhamdulillah. Al-Quran. Nama Al-Quran. Pengobatan yang lain. Tibun Nabawi. Pengobatan dari Rasul SAW. Pekam. Nama? Pekam. Madu. Ya. Rasulullah SAW. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bersabda. Alaikum bisyifa'aini al-asari wal-Quran. Kata beliau, manfaatkanlah dua jenis terapi penyembuhan, madu dan Al-Quran. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan istilahnya dinyatakan baik oleh Imam Ibnu Katsir. Madu dan Al-Quran. Madu, sakit perut madu. Ya. Belum sembuh minum lagi. Ya. Pernah kejadian pada zaman Nabi SAW, ada sahabat datang kepada Nabi SAW. Wahai Rasul, saudaraku sakit perut. Kata Nabi SAW, suruh minum madu. Terus Orang itu datang lagi, wahai Rasul, belum sembuh, minum lagi. Kata Rasul SAW. Terus besoknya datang lagi, belum sembuh, minum lagi. Belum sembuh, wahai Rasul. Ya enggak benar perut saudaramu itu. Artinya harus sesuai dengan ukuran itu, takaran, ya, dosis, memang belum dosisnya itu mungkin sakit perutnya parah, jadi gak cukup hanya 3 kali minumnya, perlu misalnya 5 kali, 6 kali, 7 kali, jangan berhenti, ini perintah dari Nabi SAW, ya, ini ada pengobatan Tibbun Nawawi. Ada pengobatan yang sifatnya obat-obatan tradisional, pengobatan dari Jawa, dari mbah-mbah kita dahulu, ya, sakit perut, godong jambu, ketumbel, ya, kemudian apalagi, yes, apalah, kan ada itu, liver, temulawak, ya. Tidak apa-apa. Ya. Atau kemudian pergi ke dokter. Nah, biasanya kalau pengen cepat itu ke dokter. Pengen cepat apa? Ke dokter. Ya. Jadi ini semua diperbolehkan. Ini berobat. Yang ketiga adabnya adalah jauhkan anak kita dari penyakit menular. Dari penyakit apa? Menular. Ini adalah salah satu etika yang harus kita perhatikan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "La yuridanna mumridun 'ala musihhin." Janganlah yang sakit itu dicampur dengan yang sehat. Apalagi penyakitnya penyakit apa? Menular. Jadi dalam Islam itu ada yang namanya isolir. Mengisolasi. Mengisolasi itu artinya mengasingkan. Ya. Yeah. Jadi kalau bisa misalnya kita punya 5 anak misalnya, yang sakit 1 misalnya. Ya kalau bisa yang 1 ini sementara diisolir. Diisolir bukan berarti dibuang kemana, bukan. Misalnya oh ya di kamar saja sudah. Mas-masnya atau adik-adiknya ya jangan terlalu deket-deket. Kalau batuk-batuk ya misalnya pakai masker gitu misalnya ya, untuk mengurangi potensi penularan. Ustaz, buktinya Ustaz kita dekat-dekat enggak tertular ya. Itu berarti memang Allah enggak berkehendak. Jadi berpindahnya penyakit itu tetap dengan kehendaknya siapa? Kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "La adwa." La adwa itu artinya tidak mungkin ada penularan penyakit. Maksudnya tidak mungkin ada penularan penyakit tanpa izin dari Allah. Semuanya kembalinya kepada kehendaknya Allah. Akan tetapi kita disuruh usaha. Kalau ada orang punya penyakit menular, jangan dekat-dekat. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, "Firra minal majdhumi firaraka minal asad." Larilah kamu, menjauhlah kamu dari orang yang terkena penyakit kusta. Itu penyakit kulit yang menular, seperti lari dan menjauhnya kamu dari singa. Jangan kalau ketemu singa kebetulan lari menjauh, ya, ya seperti itu kita disuruh menjauh dari orang yang terkena penyakit menular seperti kita menjauh dari seekor singa. Jadi kita disuruh usaha, nggak usah nekat gitu. Kecuali kalau memang jenengan sebagai perawat ya mau nggak mau, sebagai perawat mau nggak mau ya harus ngerawat. Tapi ya pakai sarung tangan, ya pakai masker. Ya, jaga kesehatan dan fitnya tubuh, itu semuanya perlu dilakukan. Ini beberapa adab yang perlu kita jelaskan kepada anak kita, dan untuk menghindari ketika kita menjauh dari orang yang kena penyakit menular, untuk menghindari perasaan tidak enak atau ketersinggungan di hati orang yang sakit, maka kita sampaikan bahwa ini tuntunan Rasulullah SAW, kita sayang kepada Anda, bukan kami menjauh karena benci, tidak, akan tetapi karena menjalankan tuntunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Silahkan kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan. Ya, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan hari ini yang semoga memberikan kemanfaatan untuk kita semua dan juga keluarga kita. Berkenaan dengan kajian silsilah fikih pendidikan anak nomor 94, anak dan juga adab ketika sakit ya. Baiklah para pendengar Radio Insani dan juga pendengar radio dakwah lainnya, bagi Anda yang akan bertanya silakan untuk pendengar Radio Insani bisa diajukan di 085-600-1880 atau di WhatsApp di 08-22-27-27-8500. Baik Ustaz, sudah ada pertanyaannya masuk, kita langsung saja bacaan pertanyaan yang pertama dari hamba Allah yang bertanya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan penyakit ain, ini bagaimana cara orang bisa terjangkit dengan penyakit ini dan bagaimana cara mengobatinya Ustaz? Mohon nasihatnya dan juga bagaimana kiat-kiat agar penyakit ain ini tidak mengenai kepada anak-anak kita. Mohon nasihatnya. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana menangani penyakit ain? Bagaimana menangani penyakit ain dan termasuk cara supaya terhindar dari penyakit ain. Pertama saya ingin jelaskan ain itu apa. Mungkin ada di antara para pendengar, para hadirin atau hadirat, para pemirsa yang belum tahu penyakit namanya ain. Ain itu diambil dari ainun. Ainun itu mata. Aslinya ain itu artinya mata. Apa itu Ustaz? Apa beleken apa gimana? Bukan. Penyakit ain itulah penyakit yang ditimbulkan karena pandangan mata. Si A dilihat sama si B. Si B ngelihat si A. Si A terjangkit sakit gara-gara pandangannya si B. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena mungkin si B merasa kagum dengan si A, kemudian dia terkagum-kagum tanpa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan si A ini saat itu lagi kurang zikir. Setan masuk. Akhirnya ada rasa iri, rasa dengki, atau rasa takjub yang tidak diiringi dengan pujian kepada Allah yang menciptakan keindahan itu, akhirnya terkenalah penyakit. Ain itu mungkin terjadi. Rasulullah SAW bersabda, al-ainu haqqun. Ain itu benar-benar ada. Penyakit gara-gara ain ini benar-benar ada. Bahkan bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, ada kejadian seorang bayi yang dibawa ke pasar. Dan bayinya ini memang lucu. Lucu, gemuk gitu ya. Ginuk-ginuk. Ternyata ketika di pasar itu orang-orang pada ngelem. Pada muji. Tapi tidak ada sama sekali kata-kata misalnya Masya Allah. Enggak ada. Sabarakallah, barakallah. Enggak ada. Yang ada cuma wih, lemune, wih, lucune, wih, putie, ya cuma itu saja. Ya, tidak ada zikir-zikir, ungkapan-ungkapan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ternyata apa yang terjadi? Begitu anak bayi itu dibawa pulang dari pasar ke rumah, kemudian sampai ke rumah ditidurkan di kasur, tidak berapa lama kemudian bayi itu meninggal dunia. Padahal sehat walafiat sebelumnya. Jadi ain itu betul-betul ada. Ustaz, pencegahannya gimana? Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa ain itu, ketika ada orang kena ain, itu bukan berarti bahwa orang ini cakep banget gitu. Tapi itu menunjukkan bahwa orang ini kurang zikir. Kurang apa? Zikir. Benteng perlindungannya ini kurang. Sehingga dia mudah terkena ain. Loh Ustaz, bocah cilik kok Dikir gimana om? Ngomong aja belum bisa. Orang tuanya. Orang tuanya yang punya tugas untuk mendikiri anaknya. Mendikiri itu pripun Ustaz? Mendikiri itu yang jenengan yang baca. Dikir itu, dikir pagi sore. Setelah itu kemudian ditiupkan ke anak atau ditiupkan ke tangan lalu diusapkan ke anak. Itu harus itu. Ya. Rutin pagi sore. Kalau anaknya sudah bisa baca sendiri, suruh baca sendiri. Ini sebuah amalan yang sering diabaikan oleh orang tua sehingga terjadilah apa yang terjadi. Maka enggak usah kaget kalau ada kesurupan masal. Ya. Kesurupan masal itu enggak usah manggil dukun. Ya, jeruk makan jeruk namanya itu. Ya. Kesurupan masal itu adalah zikir, bacakan Al-Qur'an, ingatkan anak berangkat sekolah jangan lupa zikir pagi, ya. Nanti sore jangan lupa zikir sore. Itu pencegahannya. Pencegahannya adalah rutin membaca di zikir. Penanganannya kalau sudah terjadi. Rasulullah SAW mengajarkan ketika orang terkena ain, maka dicari, dikira-kira ini matanya siapa? Ini kena ain, ainnya siapa? Dikira-kira. Ya. Oh tadi barusan ini ketemu ada tamu. Tamu ini tadi ngelem ini, tahu-tahu pulang sakit. Ah, mungkin tamu itu. Kalau sudah ketemu orangnya, apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, orang itu disuruh wudu. Orang yang mengaini, orang yang tertuduh, tersangka, ya, itu disuruh wudu. Terus air wudhunya itu ditadai. Air wudhunya jangan dibuang. Kemudian air wudhu itu disiramkan kepada orang yang terkena ain. Air wudhu itu disiramkan kepada orang yang terkena ain. Itulah pengobatan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau belum sembuh juga Ustaz, ya terus dibacakan Al-Quran. Mudah-mudahan lekas sembuh. Ya, silakan. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita beri kesempatan yang berikutnya untuk pendengar dan juga pemirsa Roja TV. Mungkin ada pertanyaan yang akan dibacakan. Silakan. Nah, Ustaz Barakallahu Fik. Pertanyaan pertama dari Ummu Abdillah di Jakarta yang bertanya. Ustaz, kami memiliki anak yang telah kami titipkan di pondok pesantren. Saat ini sedang terjangkit wabah penyakit hepatitis. Sedangkan anak kami ini sekitar anak umuran SMP kelas 2, belum bisa menjaga kesehatan sendiri. Apakah saran dari Ustaz, anak kami ambil kembali atau kita biarkan di sana di pondok bersama teman-temannya yang saat ini memang sedang terjangkit wabah hepatitis? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya. Bagaimana menyikapi wabah penyakit apa? Menular yang merata. Disebutkan dalam sebuah hadis, sikap kita adalah ketika ada wabah di suatu wilayah, maka yang dari luar wilayah itu tidak boleh masuk ke situ. Dan yang sudah tinggal di situ tidak perlu keluar dari wilayah itu. Itu petunjuk dari Nabi SAW dalam menyikapi wabah penyakit. Ya. Wah Ustaz, kalau mau berobat, ya berobat ya enggak apa-apa. Kalau memang Anda mau berobat, ya silakan. Anda mencari tempat yang kira-kira lebih aman. Ya. Tapi begitulah yang dicontohkan. Menyikapi wabah. Kalau kita sudah tahu di daerah itu ada wabah, jangan masuk. Jangan apa? Jangan masuk wilayah itu. Tapi kalau kita sudah terlanjur di sini, sudah terjadi wabah, banyak-banyak berdoa sambil berusaha semaksimal mungkin untuk menghindarkan hal-hal yang mungkin bisa menular. Contohnya adalah kontak mulut, ya, kontak makanan, ya. Itu yang kemungkinan kayak penyakit hepatitis itu kan biasanya dari apa? Dari makanan. Ya, biasanya dari makanan. Atau maaf, mungkin dari kotoran, ya. Ya, yang dipindahkan oleh lalat dan seterusnya. Maka disinilah perlu bagi pihak yang bertugas atau berwenang di daerah itu, kalau di sekolah, di pesantren-pesantren, untuk sangat memperhatikan yang namanya kebersihan. Sangat memperhatikan yang namanya kebersihan. Mulai dari makanannya, juru masaknya, kemudian tempat tidurnya, kemudian kamar mandinya, ya, itu berusaha untuk semaksimal mungkin diperhatikan, ya. Apalagi masalah makanan. Makanya sederhana tidak apa-apa, yang penting bersih, ya. Yang penting apa? Bersih. Kadang-kadang kan orang nggak bisa membedakan antara sederhana dengan kotor, ya. Pikirannya sederhana itu identik dengan kotor. Enggak, ya. Makanan mungkin enggak daging-dagingan, sayur-sayuran, tapi sehat, bersih, dicuci bersih, alat-alatnya habis masak juga dia apa? Dicuci bersih, tidak lawungan orang urung arep kotor maning ya tinggu maning ya tidak, ya. Nanti juga mau kotor lagi ya pakai lagi aja, jangan. Bersihkan, bersih, ya. Jadi Anda sebagai orang tua memberikan masukan kepada pihak sekolah, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silakan. Barakallahu fiik, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari Abdullah di Cilangsi yang bertanya, Ustadz, ana mau bertanya, anak ana latih untuk belajar memakai jilbab, anak perempuan umur di bawah 5 tahun ke bawah. Biasanya ketika dipakaikan jilbab dengan ibu uminya dilepas karena alasan gatal atau berkeringat, atau memang biasanya lepas sendiri. Bagaimana cara membiasakan agar anak ini suka memakai jilbab? Mohon penjelasannya Ustaz, silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih kepada ibu yang memperhatikan aurat anaknya. Pertama, anak di bawah 5 tahun itu berarti belum balig, nggih. Belum apa? Belum balig. Karena belum balig maka belum wajib untuk menjalankan kewajiban-kewajiban agama, termasuk di dalamnya jilbab. Jadi kalau anak usia di bawah 5 tahun seandainya dia tidak pakai jilbab tidak dosa. Tidak nebo dosa. Tapi bukan berarti kemudian pakaiannya buka-bukaan, enggak. Tapi ya pakai baju yang sopan tetap. Terus apa enggak boleh Ustaz? Sejak kecil kita biasakan. Boleh, enggak apa-apa. Tapi sifatnya bukan paksaan. Sifatnya bukan paksa. Sifatnya adalah anjuran. Dan yang nama anjuran itu tidak perlu sampai enggak pakai jilbab dipukul. Itu namanya bukan anjuran, itu namanya paksaan. Ya. Yang ada adalah memberikan pengertian kepada anak, kenapa kok pakai jilbab? Berpahala, kemudian akan membuat mulia. Jadi ini yang perlu kita sampaikan, ya, sehingga anak itu tahu kenapa kok dia melakukan ini, sedangkan temannya nggak melakukan. Sering kan kayak gitu alasannya, itu tetangga, anak tetangga nggak pakai juga. Ya, itu kan, itu kita harus jelaskan, nak, ini aturan agama. Aturan agama itu bukan melihat bagaimana orang lain melakukan. Kalau sejelas-jelas ada tuntunannya ya kita praktekkan, ya, latihan, nak. Dan sekali lagi sifatnya bukan paksaan, sifatnya apa? Anjuran. Sambil didoakan, mudah-mudahan hatinya terbuka dan senang untuk menutup auratnya. Dan tentunya orang tuanya harus ngasih nopo, ngasih contoh. Kadang-kadang kan kita repot, anak TPQ kecil-kecil pakai jilbab diantar sama ibunya, ibunya nggak kudungan, priwe. Itu kan kebalik. Anak TPQ baru kecil-kecil, masya Allah pakai jilbab, cakep-cakep. Ternyata diantar ibunya, ibunya enggak pakai jilbab. Ya, itu terbalik. Yang wajib itu yang mana? Yang wajib yang tua, yang masih kecil itu enggak wajib. Ya, maka jangan sampai terbalik seperti itu. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.